lahir manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh ya Allah daripada mengalirkan darah hewan korban. Hewan korban ini akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani. Abu Daud dari Zaid bin Arqam, dia berkata, para sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan korban seperti ini?" Beliau menjawab, beliau bersabda, "Ini merupakan sunnah atau ajaran bapak kalian Ibrahim." Mereka bertanya lagi, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya?" Rasulullah menjawab, "Setiap rambut terdapat kebaikan." Mereka berkata, "Bagaimana dengan bulu-bulunya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan." Riwayat Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Syekh Albani. Ini beberapa keutamaan korban. Kemudian hikmah berkorban. Kenapa kita kok berkorban? Salah satu hikmahnya adalah tadi kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian berdasarkan dari ayat Inna atainakal kautsar tadi, kemudian menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam, ketika hari Idul Adha. Demikian juga agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang ini membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan Allah, cintaan kepada Allah lebih dari diri sendiri dan anaknya. Ini contoh satu kehidupan yang luar biasa. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan sehingga Ismail pun berubah menjadi, digantikan seekor domba. Oleh karena ini, kalau kita mengingat kisah ini, semestinya kita dapat mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada memenuhi hawa nafsu maupun syahwat. Kemudian hikmah berikutnya, ibadah korban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan korban. Sama-sama barangkali 3 jutaan, bersedekah dengan membeli hewan korban dan dikorbankan itu lebih baik daripada bersedekah itu tadi. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ini dikatakan Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Lais bin Sa'ad, serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya yang beliau gunakan adalah hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah menyatakan, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Yang dikatakan wajib. Kemudian sunnah mu'akad, ditekankan mayoritas ulama berpendapat ini, berdasarkan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan berkorban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu aku lakukan karena aku khawatir kalau-kalau tetanggaku mengira korban itu wajib bagiku. Kemudian Ibnu Hazm berkata, tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa korban itu wajib. Ini dasar yang menyatakan tentang sunnah mu'akkad. Abu Sarihah mengatakan bahwa aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka tidak berkorban. Sementara waktu mereka pernah tidak berkorban. Kemudian sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan ini dan mengatakan selayaknya bagi mereka yang mampu untuk tidak meninggalkan berkorban, karena dengan berkorban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Sekarang tentang syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, bahimatul an'am, hewan ternak. Dalam surat apa di, nanti di, disebutkan. Unta, sapi atau kambing, dan tidak boleh selain itu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, bahkan jika seandainya ada orang yang berkorban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal daripada jenis ternak tersebut, maka korbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berkorban seekor kuda seharga 10.000 real, sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real, maka korbannya dengan kuda itu tidak sah. Bagaimana dengan kerbau? Tadi disebutkan bahimatul an'am itu unta, sapi, kambing atau domba. Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya disikapi satu jenis. Ini termasuk hewan ternak, bahimatul an'am. Untuk kerbau, tapi kuda tidak termasuk. Ini contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ini kerbau. Ini apa ini? Domba, kambing. Ini kambing. Ini unta. Enggak begitu jelas ya. Satu ekor kambing cukup untuk berkorban satu keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Satu ekor kambing. Hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu mengatakan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian di dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Allah, ini korban dariku dan dari umatku yang tidak berkorban. Kaum muslimin yang tidak mampu berkorban mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkorban dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijelaskan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Satu ekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Kalau urunan bagaimana? Urunan 7 orang untuk berkorban seekor sapi, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari 7 orang yang ikut urunan itu. Satu ekor sapi dijadikan untuk berkorban 7 orang, kemudian seekor unta untuk 10 orang. Yang kayak gini nanti lewat aja yang tentang dari fikih-fikihnya. Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Ini sapi PO ya. Ini saya lewatin, mungkin nanti Ustadz aja yang bahas ya. Sapi, contoh-contoh sapi yang ada di masyarakat kita, sapi peranaan unggul ini sapi Jawa, ini sapi Brahman, sapi yang dari India. Ciri khasnya adalah tanduknya sangat besar gagah, sapi Brahman. Ini sapi Shorthorn, sapi dari Eropa ya. Sapi-sapi yang cukup besar. Demikian juga sapi Dogmaster. Ini jenis-jenis sapi yang bisa kita untuk berkorban. Santa Gertrudis lebih besar lagi. Kita bandingkan dengan sapi PO tadi, beda kan? Ya. Ini sapi Simmental. Ini sudah cukup dikenal di masyarakat kita. Tubuhnya cukup berotot dan sangat besar. Perdagingannya juga cukup banyak. Ini sapi Limousin dari Perancis. Ya, besar. Ini adalah sapi-sapi liar yang tidak dikandangkan, sapi-sapi ini. Ya, cukup besar. Demikian juga ini. Ini sapi Angus. Karena hitam disebut Angus. Tulisannya Angus. Jadi Angus itu bahasa. Sapi Hereford. Sapi-sapi yang ini bukan sapi lokal Indonesia, tapi di Indonesia ada semua sapi tadi. Ini sapi kecil, sapi Madura. Ini sapi Bali tadi. Ciri khas sapi Bali adalah kakinya putih, sehingga kejauhan seolah-olah memakai kaos kaki putih. Terus khas sapi Bali. Ini sapi diperoleh dari banteng yang dijinakkan. Ini sapi Madura. Jenis-jenis yang bisa dikorbankan di sapi Madura. Sahiwal Cross ini juga khas dengan susu, produksi susunya yang sangat tinggi. Sekarang apa yang harus kita siapkan dalam memilih hewan? Ini penting bagi kita sebagai panitia, sebagai pelaksana di lapangan, terutama takmir dan panitia hewan kurban, bahwa syarat hewan yang digunakan itu gemuk dan sehat. Bagaimana cara mengujinya? Sehat. Yang pertama dikatakan sehat ketika nafsu makan baik. Bagaimana cara mengetahui bahwa nafsu makan itu baik? Bagaimana Mas? Ya? Bagaimana cara mengukur nafsu makan hewan ini bagus, baik? Dikasih makan apa? Iya, dikasih hijauan itu. Kalau dia sehat akan cepat merespon kan? Kemudian dia cepat mengambil makanan hijauan itu, kemudian dengan baik. Cara makannya nanti kita lihat. Yang kedua, mata jernih dan bening. Dicek ini, kita lihat, dibuka, matanya bersih atau tidak. Kambing terutama, domba, nanti setelah istirahat di kandang, istirahat di balai barak-barak penampungan dekat masjid itu, beberapa hari setelah datang akan ditemukan matanya memutih, ya kan? Orang Jawa bilang belean. Matanya iritasi, infeksi, memutih, kemudian kalau tidak ditangani akan buta. Ya. Itu resiko setiap hewan yang ditransport, diangkut dengan kendaraan. Makanya disiapkan panitia jika membeli hewan kurban dalam jarak tempo yang jauh, pasti itu akan sebelum berangkat diolesi obat, ya, diolesi, dipersiapkan jangan sampai lelah, istirahatnya cukup, dan kebanyakan pasti akan mengalami ini, matanya menjadi pink eye istilahnya. Ya, orang Jawa bilang beleken. Beleken. Beberapa orang peternak mengatakan dikasih air jeruk sembuh insya Allah. Tapi itu pedesnya luar biasa kan. Ya. Ya, kemudian mampu bergerak dengan baik. Bagaimana cara mengetahui geraknya? Talinya itu dipegang kemudian dijalankan. Dengan menjalankan ini kita tahu bagaimana gerakannya, pincang apa tidak, bisa berdiri tegak, miring apa tidak. Semuanya akan ketahui, akan kita ketahui bahwa hewan yang sehat itu akan mampu bergerak dengan baik. Ya. Kalau dia tetanus, dia akan kaku. Berjalannya kaki-kakinya, alat-alat geraknya akan kaku. Demikian juga penyakit-penyakit yang lain. Dipastikan bahwa hewan yang dipilih oleh panitia ini akan mestinya dilakukan juga oleh panitia sebelum hewan itu disembelih. Ini baru syarat hewan yang sebelum dipilih untuk hewan kurban itu bagaimana. Kenapa kak kita harus milih yang gemuk? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang yang berkorban disunahkan untuk memilih hewan kurban yang besar dan gemuk. Abu Umamah bin Sahal mengatakan dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkorban. Dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu yaitu berkorban dengan hewan yang gemuk-gemuk. Bagaimana cara mengukur kegemukan? Kalau kita lihat tadi gambar ini hampir semuanya gemuk. Ukuran kegemukan itu mulai dari 2, 1, 2, 3, 4. Ya. 1 itu sangat kurus, 2 agak tidak begitu kurus, 3 medium. Ya, 4 itu gemuk. Ya. Kalau tulang iga, tulang dadanya kelihatan semua itu 1. Sedikit tidak begitu kelihatan 2. Ya. Rata-rata di sini 2 dan 3. Ada yang 5, 4 mungkin. Kemudian kalau kambing itu dipegang di sini, di punggungnya. Nanti ada gambarnya. Sudah, nanti saya carikan. Dipegang ya. Punggungnya di sini. Ya. Kalau nilainya 4 itu tidak akan terasa tulangnya kan? Penuh. Di sini penuh dengan daging dan lemak. Ya. Jadi kalau kurus teraba apa? Tulang punggung yang keras. Tidak tidak ada daging dan ini cara menguji. Besok di laporan disampaikan tingkat kegemukan masing-masing hewan di lapangan seperti apa. Ya. Teorinya nanti saya sampaikan nilai kurus, sedang, gemuk. Ya. Kemudian juga dicek tentang bagaimana kesehatan matanya, mampu bergerak dan sebagainya. Sekarang umur. Karena cara menentukan umur. Biasanya peternak itu sekarang sudah maju memiliki catatan kelahiran. Ada akta kelahirannya. Seperti manusia. Tapi peternak-peternak tradisional tidak memiliki atau tidak semua memiliki. Bagaimana cara mengetahui umurnya? Sekarang. Jadi hewan itu ditentukan umurnya dari giginya. Ya. Nah, gigi kita enggak bisa tak? Hewan di bawah 1 tahun itu belum memiliki gigi dewasa. Ini. Giginya masih gigi susu semua. Ya kan? Kemudian kambing atau domba berusia 1 tahun memiliki 2 gigi dewasa. Mohon dicatat termasuk yang besok dilaporkan teman-teman melihat susunan giginya. Sudah dewasa atau belum dibuka caranya. Ya. Umur 1 tahun apa cirinya? Ada 2 gigi dewasa. Hewan kambing atau domba berusia 2 tahun itu memiliki 1, 2, 3, 4. 4 gigi dewasa. Nanti cek. Sebagai panitia yang memilih hewan korban, jangan mudah percaya dengan apa? Orang yang mengatakan ini sudah dewasa berapa tahun? 2 tahun. Dicek apanya? Giginya. Dibuka gigi yang geraham mana? Geraham atas atau geraham bawah? Bawah. Kambing domba itu tidak punya gigi di geraham atas tuh, mereka ompong yang ada di bawah. Dibuka. Kemudian berusia 3 tahun sudah memiliki 6 gigi dewasa. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimaksud gigi dewasa itu apa? Hmm? gigi susunya itu sudah tanggal, diganti gigi permanen yang kuat, toh itu gigi dewasa. Masih ingat umur berapa kemarin gigi-gigi susu kita lepas-lepas? Sekitar 8 tahun, 9 tahun kita itu ya. 10 tahun mungkin udah habis semua. Berarti setelah itu sudah dewasa. Ya. Hewan ternak berusia 4 tahun memiliki 8 gigi dewasa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hewan ternak berusia di atas 4 tahun bagaimana? Gigi dewasanya sudah mulai rapuh. Udah patah-patah, udah ya. Makanya ini sudah mulai apa? 1 2 3 4 5 6 nya 7 8 ini sudah mulai patah-patah, mulai rapuh. Ini usianya sudah di atas 4 tahun. Jelas? Biasanya kalau ujian kan diambil salah satu gambar ini, dipilih ini usia berapa tahun. Sekarang umur. Kenapa umur ini menjadi pedoman? Karena Jabir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih korban kecuali musinnah, kecuali apabila menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jada'ah. Unta atau 5 tahun, sapi 2 tahun, ya, kambing, domba itu dewasanya 1 tahun. 6 bulan itu masih terlalu muda. Ternyata umur pun ditentukan kan. Sudah ini. Sekarang kita lihat postur tubuh yang tegap dan kokoh. Kalau tidak sehat, cenderung lemah, lunglai, tidak bertenaga, ngantuk. Kalau manusia itu belajar ngantuk. Kemudian bulu hewan yang sehat terlihat bersih dan mengkilat. Apabila dipegang, diusap, itu tidak rontok, tidak mudah rontok. Bulu yang kotor itu menandakan hewan kurang terurus, dan bulu yang kusam menandakan hewan sedang sakit. Ya, kusam kemudian apa? Berdiri. Termasuk besok dicek juga ini bagaimana kondisi kulit dan bulu. Hewan yang sehat cirinya bagaimana? Posturnya tegap, gagah, kokoh, tidak lemah, ya, bertenaga. Kemudian bulunya bersih dan mengkilat, tidak kusam dan tidak mudah rontok. Di sapi terutama dipegang kok rontok semua, ini sedang tidak sehat ini dan sakit. Domba atau kambing Jawa itu kalau mudah rontok itu mungkin dia kena penyakit kulit, jamur atau skabies atau yang lain. Yang jelas itu tidak, nanti yang memastikan sakitnya apa itu dokter. Tapi sebagai panitia ngecek ini sehat apa tidak. Dari kejauhan kena sinar matahari itu hewan yang sehat akan apa? Mengkilat, memantulkan cahaya dan kelihatan seperti berminyak. Hewan yang kusam kemudian berdiri bulunya udah rontok itu isyarat hewan itu tidak sehat. Ya, bisa dilaporkan ini. Kulit juga harus tidak keropeng. Dia harus halus. Keropeng itu menandakan bekas sakit, toh? Gudik atau skabies itu keropeng dan itu menular. Menular dari dia hewan ke hewan yang lain, menular dari hewan itu ke kita. Atau sebaliknya, kita bisa juga nulari dia. Jadi kalau ada kulit yang menebal, kemudian bulunya sudah hilang, ya, itu hati-hati. Ya, bisa karena jamur, ya, bisa, kalau bentuknya bundar gini bisa juga jamur, atau bisa juga karena skabies. Kemungkinan besar itu sangat menular, penyakit-penyakit kulit yang menular kepada kita. Makanya dipastikan termasuk bagian yang dicek juga besok, ya. Kemudian hewan yang berjalan pincang menunjukkan hewan tersebut menahan sakit pada alat geraknya. Pincang itu karena berarti tumpuan kakinya itu tidak normal, sakit. Ya, bisa patah tulang, bisa cedera, bisa yang cacat yang lain. Padahal disarankan tadi harus tidak cacat kan? Bisa jadi pincangnya itu terjadi karena setelah hewan tiba di panitia ini, di penampungan, diturunkan dari kendaraan, kecelakaan, jatuh. Nah, atau pada saat proses menaikkan hewan ke atas kendaraan, atau selama kendaraan mereka saling mereka berantem di atas kendaraan, luka, lecet atau patah tulang. Makanya banyak hal yang mestinya dipersiapkan oleh panitia itu. Memastikan yang dibeli itu harus sehat. Memastikan selama perjalanan itu juga harus hewan itu mendapatkan perlakuan yang baik. Mulai dari naikkan kendaraan, selama di kendaraan, selama diturunkan dan diistirahatkan. Ya. Kemudian mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh, sudah tadi kita sampaikan. Kemudian cermin hidung. Tahu cermin hidung? Nanti saya sampai. Jadi ke sapi itu ada contohnya, gambarnya sebentar. Nah, ini namanya cermin hidung ini. Ini, jadi hidungnya kan besar. Yang masuk itu, itu cermin hidung. Cermin hidungnya itu dipegang besok, termasuk yang dicek juga. Cermin hidung harus basah dan dingin. Kalau panas menandakan hewan sedang demam. Jadi ini dua jari ini masuk, pegang, dingin, basah. Yang sehat itu akan terasa antara dua lubang hidungnya itu kan cukup lebar, toh? Jari kita masukkan ini, masukkan panas atau dingin, basah atau kering. Yang sehat harus bagaimana cirinya? Basah dan dingin. Ya. Kalau demam kering itu berarti apa? Sedang sakit. Makanya kalau kita lihat banyak para pedagang atau peternak itu memegang apanya? Hidungnya. Oh, ini sehat, ini tidak. Cermin hidungnya itu. Kemudian kotorannya. Kotoran sapi yang sehat itu menyerupai adonan kue yang agak kesat. Ya. Sedang misalnya pada sapi yang sedang defekasi, kotorannya akan terjatuh dan membuat suatu bentukan yang menyerupai kue tar. Apa itu kue tar? Ambeng. Bahasa Jawa ambengan ya. Tahu bentuknya? Ini kan. Kalau habis defekasi bentuknya melebar atau malah tercecer di mana-mana, itu menandakan sapi itu sedang diare kan. Sapi yang sehat itu pluk, kue tar. Bentuknya seperti kue tar atau seperti ambeng. Kalau kambing dan domba bentuknya seperti apa? Seperti pinus. Seperti kacang atom tapi hitam toh. Iya, kerikil itu. Dan berkeluarnya apa? Keluarnya juga meripil. Keluar tidak lengket dan tidak lembek. Ya, intilnya itu, kerikilnya yang keluar dari kotorannya itu bentuknya juga harus keluar, itu bentuknya seperti kerikil itu. Besok dicek juga. Dicek di sana. Kalau menemukan hewan kambing atau domba keluar lengket dan bentuknya bukan seperti kerikil, itu menandakan sedang tidak sehat. Bisa cacingan, bisa diare, ya, dan sebagainya. Jadi dokter hewan itu ngecek sampai di apa yang dia keluarkan juga. Yang dikeluarkan itu encer atau tidak, bentuknya pun dilihat. Gitu ya. Kemudian alat kelaminnya. Kelamin jantan buat zakarnya itu lengkap dan sempurna. Yang dimaksud lengkap itu bagaimana? Testisnya berapa pasang? Satu pasang kanan dan kiri. Dicek, besok dicek juga. Ada enggak lengkap enggak kanan kiri? Pakai tangan itu. Dicek, oh, ada dua. Kanan dan kiri. Karena kadang ada sangklir. Yang satu besar, yang satu sudah enggak ada. Atau enggak ada sama sekali karena sudah dibirai, apa di K kastrasi. Di kastrasi itu diambil skrotumnya dan isinya itu. Dicek, diraba, oh masih dua lengkap, besar dan dewasa. Ternak betina yang masih produktif oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dilarang disembelih. Meskipun di dalam syariat Islam tadi tidak dibatasi jantan atau betina kan? Ya. Yang penting dewasa, sehat tadi. Tapi pemerintah Republik Indonesia membuat aturan ternak betina yang masih produktif tidak boleh disembelih kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya terjatuh dari kendaraan, jatuh, patah kaki, atau keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan penyembelihan paksa. Penyembelihan paksa itu bagaimana? Dipaksa disembelih. Ya. Bagaimana, Mas? Penyembelihan darurat atau potong paksa? Siapa tahu? Potong paksa. Bagaimana, Mas? Potong paksa itu bagaimana? Bahwa keadaan yang dialami, misalnya karena jatuh, patah kaki, itu tidak lagi memungkinkan hewan ini akan pulih kembali dengan normal dalam waktu yang cepat. Dan jika tidak disembelih dalam waktu yang secepat itu, justru akan diresiko kematian. Makanya dipotong paksa. Ya. Paham maksudnya? Seperti pada manusia itu dietanasi. Ya, dibunuh paksa. Kalau tidak disembelih segera, justru akan dikhawatirkan menjadi bangkai atau semakin menyiksa hewan ini, ya, karena patah tulang, nggak bisa berdiri, ya, dan kecelakaan, tertabrak truk misalnya, nah, turun dari truk langsung disambar kendaraan misalnya. Mau tidak mau keadaannya sudah mengerikan, harus dipotong paksa, itu ya, itu baru boleh. Ini kalau tadi pada kambing, sekarang pada sapi. Hampir sama menentukan umurnya. Pada ukuran gigi, hanya pada sapi ini ukurannya lebih besar umurnya. Umur 1 tahun gigi pedet. Ya. Ini kan gigi pedet ya. Kemudian 1-2, ini 2,5 tahun. Kalau tadi kambing berapa tahun tadi? Kemudian ini 1-2-3-4, ini 2,5 tahun juga. Ini 3,5 tahun. 1-2-3-4-5-6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 4 tahun. Ini sudah di atas 8,5 tahun. Karena sudah apa ini? Sudah kropos ya, sudah patah. Ini 7,5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi sudah mulai beberapa mulai rapuh. Ini 5,5 tahun paling sempurna perbigiannya. ini pada sapi. Karena umur sapi lebih, ukuran dewasanya lebih lama kan, tidak seperti kambing domba. Jelas yang ini? Hampir sama dengan domba, cuman ukuran umurnya yang lebih banyak. 4, 6,5 tahun, 7,5 tahun sampai 8,5 tahun. Ya. Cara lain dalam menentukan umur yaitu melihat sejarah kelahiran kalau ada. Sekarang kalau betina itu melihat lingkaran tanduk. Biasanya sapi itu dikawinkan pertama umur 2 tahun. Kemudian dia bunting selama 9 bulan. Maka di tanduknya akan terdapat satu cincin. Berarti umur berapa? 3 tahun. Ya ta? Karena 2 tahun plus 1 tahun bunting dan melahirkan kan. Nanti dia bunting lagi, melahirkan lagi, timbul 2 cincin di sini. Di jadi tidak bisa di apa? Tidak bisa dimanipulasi. Ini pernah beranak apa tidak? Akan kelihatan pada cincin yang ada pada lingkaran tanduknya. Kalau pejantan enggak kelihatan. Ya. Pejantan itu sudah punya anak berapa enggak kelihatan. Anaknya berapapun enggak kelihatan, tapi kalau betina sudah beranak 10 kali 10 cincin pada tanduknya. Iya. Ini keistimewaan betina. Sekarang praktis. Bila gigi seri dewasa telah tumbuh, gigi seri itu yang mana? Depan, tampak besar dan kuat seperti kapak. Gigi susu kecil-kecil seperti sisir sisir jagung muda. Maka hewan dipandang sudah cukup umur atau musinnah. Pada domba ini terjadi pada 1 sampai 1,5 tahun. Sapi umur 2 sampai 2,5 tahun. Tadi di gambar tadi, ini penjelasan gambar aja. Nah, sekarang menentukan berat badan. Yang kuliah di Fakultas Teknik saya kira gampang. Bobot badan diperkirakan besok berarti membawa apa? Meteran. Membawa meteran. Bobot badan sama dengan lingkar dada sentimeter ditambah 22 dikuadratkan dibagi 100. Kurang lebih akurasinya 22%. Yang rumus yang kedua, bobot badan lingkar dada kuadrat kali panjang badan dibagi 1840. Ini kurang lebih bobot badannya akurasinya 10%. Kalau kita menggunakan loop, satu loop itu berapa kilo? Satu loop kurang lebih 1/2 kilo. Satu loop itu lingkar dada dalam inci dikuadratkan kali panjang badan inci juga dibagi 300. Jadi termasuk besok dicek kira-kira perkiraan di lapangan kan tidak mesti tersedia bobot badan kan. Pakai kalkulator atau manual aja dikuadratkan. Ya. Ini cara mengukur lingkar dada. Di mana cara mengukur meterannya ditaruh di mana? Di belakang skapula ini, pundak kaki depan toh dilingkarkan. Ya. Ini lingkar dada. Kalau panjang badan tadi ada panjang badan toh? Panjang badan itu dari ini apa ini? Tulang di sini kan ada yang nonjol ini sampai pada bagian pantat belakang. Ini panjang badan. Paham ini? Paham? Sekarang ada seekor sapi mempunyai lingkar dada 200. Maka perkiraan bobot badannya berapa? 200 ditambah 22 dikuadratkan dibagi 100. Kurang lebih 492 kilo. Sehingga perkiraan bobot badan sapi yaitu 49284 atau dibulatkan 493. Dikarenakan perbedaannya akurasinya 51,5 sampai 32%, jadi bobot badan sapi sebenarnya berkisar antara 332 sampai 485. Rata-rata kuliah di teknik toh biasa pakai kuadrat. Bisa dilaporkan ini juga kira-kira perkiraan bobot badan berapa. Seekor sapi mempunyai lingkar dada 80 inci dan panjang badan 70 inci. Maka bobot badan sapi coba dihitung dalam bentuk lebs ya. Rumusnya B sama dengan 2 kali 80. 80 itu apa? Lingkar dada kali 70 panjang badan dibagi 300. Ditemukan 1493,33 lebs. 1493,33 lebs kali 0,45. Karena satu leb itu 0,45 kilo. Diperkirakan 677 kilogram. Iya. Ini ilmu apa ini? Mengukur. Kalau di matematika ilmu apa? Aritmetika, bukan aritmetika, apa namanya? Coba saya tantang untuk membuat software di sini dari rumus itu sehingga peternak tinggal taktik taktik taktik udah ketemu nanti jadi PKM. rumus tadi. Ya, ada petani yang sudah menemukan software kalkulator. Tapi mungkin ada yang tertarik nanti melalui anu ini, bagaimana kita bisa menciptakan dari rumus itu kemudian masuk di Android, masukkan lingkar dada, panjang badan, tik, udah ketemu ini bobot badannya sekian. Atau hanya di sini cekret langsung ngitung sendiri. Ini inovasi kan, yang ukur panjang badannya biar dia sini, Android sini, langsung tunggu berapa menit udah keluar bobot badannya sekian. Satu tahun lagi ya, semoga antum yang membuat. Ini pada kambing sama lingkar dada, panjang badan juga demikian, sama diukurnya. Kenapa demikian? Karkas sapi, karkas itu apa? Setelah dipotong, kepala, kaki, jeroan itu tidak masuk daging. Ya, itulah yang disebut karkas. Hasil pemotongan selain kepala, kaki, jeroan itu disebut kar, itulah yang dimakan. Karena kalau orang sana itu enggak makan jeroan kan. Mereka karkas sapi itu diperoleh 47-57% dari bobot hidup. Dan daging itu 75% dari karkas. Paham maksudnya? Kenapa tadi kita menghitung bobot badan? Kita bisa memperkirakan nanti kita akan memperoleh sekian daging. Hah? Paham maksudnya? Daftar penerimanya sudah ada. Itu mempercepat apa? Panitia bekerja nanti akan dibagi menjadi berapa plastik, berapa bungkus dari penerima ini. Ya toh? Jadi cepat. Domba persentase karkasnya 45% dari apa? Bobot hidup. Bagaimana menentukan bobot tadi ada rumusnya kan? Dan dagingnya itu 75% dari karkas. Paham? Karkas tadi apa? Ya, dagingnya 75%. Ya, kemampuan menaksir ini akan semakin baik dan hasilnya semakin akurat bila sering dilakukan. Kalau belantik itu kan megang gini aja, oh ini 10 kilo, ini 20 kilo, karena kebiasaannya kan. Makanya saya tantang ini, cat ini nanti dagingnya dapat sekian, bobot badannya sekian. Bayang kuliah di teknik, yang di teknik. Kemudian kita persiapan sebelum kurban, yaitu berbuat ihsan. Ternak sebaiknya diistirahatkan minimal 24 jam sebelum disembelih, dengan tetap memberikan makan dan minum. Tujuan pengistirahatan ini adalah untuk mengembalikan kondisi tubuh serta kondisi apa yang dialami hewan itu. Selama di transportasi kan satu masa yang sangat membuat stres hewan itu kan. Akibat cekaman selama di kendaraan. Kemudian yang kedua, ternak diperlukan secara baik dan wajar dengan memperhatikan asas kesejahteraan hewan. Besok ditanyakan di lokasi istirahat hewan ini udah berapa jam sejak kedatangan sampai di sembelih, ya. Kemudian tidak diperlakukan dengan tidak wajar. Ada mereka karena hewan itu punya asas kesejahteraan hewan, tidak stres, tidak tersiksa, tidak terluka, tidak disakiti pada saat digiring, diangkut ke kendaraan, selama kendaraan dan penurunan. Selama pengangkutan harus bebas bergerak, tidak diikat, terutama kambing dan domba. Tidak boleh diikat kaki dan lehernya. Makanya sering kita lihat apa itu? Keranjang itu. Pakai motor keranjang. Itu kalau di negara sana itu kena hukum yang melakukan itu. Ya toh? Di kendaraan di motor belakang itu. Kadang kakinya di tali, kepalanya di bawah, kena angin gini-gini toh. Itu berbuat ihsan enggak itu? Ini dalam Islam diatur, tapi di undang-undang kesejahteraan hewan itu diatur juga. Itu kena bisa dipidanakan sebenarnya. Kalau zaman Belanda dulu itu kena hukum pidana. Karena itu melanggar apa? Kesejahteraan hewan. Hewan itu harus dibuat kita beri perlakuan ihsan kepadanya tadi. Di bawah kendaraan belakang itu kakinya di atas bawah, kadang habis itu langsung disembelih. Kira-kira pengaruhnya apa? Kenapa perlu diistirahatkan? Agar ternak tidak mengalami stres. Kemudian agar pada saat disembelih darah dapat keluar sebanyak mungkin. Yang ketiga, agar cukup tersedia energi sehingga proses kekakuan karkas atau rigor mortis begitu disembelih itu terjadi kekakuan karkas daging ini. Kalau kurang energi itu tidak sempurna, dagingnya nanti tidak enak. Nah, itu harus berlangsung rigor mortisnya. Kekakuan setelah kematian itu disebut rigor mortis. Itu tidak bisa diperoleh kalau hewan itu lelah, tidak istirahat. Ini sampai masuk di apa ini? Terpleset sampai di sini. Ini resiko patah, toh? Ini masuk ke celah, sementara kaki depan sudah di luar, patah lah ini. Ini kecelakaan karena panitia saja. Ini juga karena sampai apa? Tidak disediakan tangga lompat. Resiko apa ini? Resiko patah tulang. Nanti masuk kategori apa? Potong paksa. Tidak jadi korban kan? Tidak jadi dikorbankan. Harus segera dipotong kan? Coba ini. Ini sering kita lihat tuh ini. Iya. Yeah. Inilah yang melanggar asas kemanusiaan dan kehewanan. Ini yang benar. Dia bisa bergerak, masih memungkinkan. Ini juga benar. Tah? Ini tidak benar. Ini masih mending. Kadang apa? Kakinya itu di tali. Paham ya? jangan dilakukan karena kita sudah berpendidikan. Tak? Besok ditanya bagaimana proses transportasinya, pengangkutannya bagaimana. Tadi sudah nih, ini cermin hidung. Udah hafal nih daerah luar kepala. Kemudian ntar saya ini tadi sudah kemudian puasa. Jadi sebelum disembelih dipuasakan ya, istirahat dan puasa tujuannya memperoleh bobot tubuh kosong yang sempurna, kemudian mempermudah proses penyembelihan ternak dan mengurangi resiko kontaminasi. Coba hewan ini disembelih dalam kondisi perut yang luar biasa penuhnya, apa kira-kira yang terjadi? Isi perutnya nanti akan dimuntahkan pada saat disembelih itu, terpotong ini, dan mengotori daging. Makanya dipuasakan. Sekarang besok juga dicatat, sebelum disembelih harus diperiksa, namanya pemeriksaan ante mortem. Siapa yang melakukan pemeriksaan? Dokter hewan atau para medis kesehatan hewan? Apanya saja yang diperiksa sekarang? Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan setiap ekor hewan yang akan dipotong. Dilakukan dengan mengamati, mencatat sebelum disembelih. Ya, jumlah, kelamin, umum, serta kelainan yang tampak. Ini diamati. Dicek semuanya. Tuh. Matanya dicek, mulutnya dicek. Ini pemeriksaan apa sebelum disembelih, namanya pemeriksaan antemortem. Nanti putusannya ada 5. 1. Penyembelihan tanpa syarat boleh disembelih. Jika putusan hasil pemeriksaannya bagaimana? Sehat dan normal. Ini alhamdulillah kalau nomor 1. Nomor 2, boleh disembelih dengan syarat. Pernah menemui enggak kayak gini? Mestinya itu dilakukan di bawah pengawasan. Hewan dengan kelainan terlokalisasi seperti abses, ya, misalnya pada saat tadi menurunkan saling apa? Bentrok, berdesak-desakan sehingga luka. Ini sehingga terjadi abses. Ini boleh disembelih tapi diawasi di bawah pengawasan dokter atau para medis. Bagaimana kondisi abses ini? Yang ini nanti tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga, penyembelihan ditunda selama 24 jam. Stop, Pak, tidak boleh disembelih. Harus ditunggu 24 jam. Bagaimana jika ditemukan hewan ambruk, kondisinya jika kondisinya tetap maka diizinkan untuk disembelih. Jika kondisinya semakin memburuk maka tidak dibolehkan untuk disembelih. sembelih dalam waktu 24 jam. Masalahnya kalau datangnya sudah hari Tasrek, apa, tinggal satu hari ya, padahal masih harus diamati oleh dokter selama 24 jam. Harus dipastikan ini selama 24 jam harus sehat. Terlambat berkorban kan? Tidak jadi korban. Yang keempat, penyembelian harus disegerakan. Ini masalah juga ketika sedang malam takbir. Saya pernah dipanggil satu masjid besar di Jogja ini malam takbiran. Ya, malam takbiran, kambingnya meninggal, mati, kemudian keluar darah dari tubuh-tubuhnya. Atau malah mulai kejang-kejang. Hewan yang ambruk disebabkan kejadian baru berlangsung. Baru misalnya apa? Lompat dari truk tadi. Misalnya karena jatuh selama pengangkutan dan kecelakaan. Karena sulit dikendalikan, dia lari, tertabrak kendaraan misalnya. Itu harus segera disembelih. Padahal belum masuk. Yang kelima, dilarang untuk disembelih, ditolak untuk disembelih. Ya, hewan ini memperlihatkan gejala penyakit sistemik. Sudah dicek, wah ini sakit berat, menular. Misalnya antrak. Kalau diperiksa dan positif antrak, itu larangan keras untuk dipotong. Kalau dipotong di tempat itu akan bagaimana? Menjadi begitu keluar darah, darah itu sebagai media penyebaran bakteri antrak ke seluruh lingkungan itu dan tidak boleh ditempati selama 100 tahun. Ya, lama kan? Dan masih harus diperlakukan apa? Ditimbun dan sebagainya. Makanya besok di lapangan harus benar-benar hati-hati, dicek benar kesehatannya. Ya, laporkan ke Dinas Kesehatan Hewan atau Dinas Peternakan atau yang punya kewenangan hal ini, kerjasamalah dengan mereka, dipastikan bahwa hewan yang disembelih itu benar-benar boleh layak untuk disembelih. Ya. Jangan sampai hewan-hewan yang disembelih itu menjadi sebab penularan penyakit atau menjadi tadi seperti kasus antrak tadi, menjadi sumber penularan dan tempat itu tidak boleh ditempati untuk tempat tinggal. Harus dibakar di situ, diberi kapur, ditimbun berlapis-lapis dan tidak ditempati. Jadi ribet kan? Makanya jadi panitia itu harus pintar. Lebih baik memastikan hewan yang dibeli itu harus punya surat kesehatan, pengantar kesehatan. Sudah diperiksa oleh tenaga ahli kesehatan dan dipastikan hewan itu sehat. Ya. Sekarang penyembelian. Teknik penyembelian itu disembelih dengan mengiris pada bagian kulit. Besok praktek katanya, harus praktek. Ya. Dengan mengiris bagian kulit, di sini nanti kalau begitu dipegang akan ada seperti selang besar, itu namanya vena jugularis. Di dalamnya sana agak dalam ada arteri carotis communis, arteri carotis atau esophagus. Kemudian ada esophagus itu jalan apa? Jalan makanan, dan trakea itu jalan udara. Ini harus dipotong 3 menit itu terpotong. Set. Dasarnya apa itu di yang bahwa jalan makanan dan jalan udara itu harus terpotong kan? Kemudian kepala dipisah dan dilakukan pengulitan gantung. Begitu dipotong pembuluh darah dan pembuluh makanan dan pembuluh udara dan dipastikan sudah mati. Sebelum kesini nanti bagaimana cara memastikan mati. Jadi penyembelihan itu ada dua, secara Islam dan secara Barat. Ya. Bagaimana cara Barat? Ini cara Barat, ditembak di otaknya supaya pingsan. Ini cara Barat. Ya, nanti kajian ilmiahnya hukumnya bagaimana? Bisa enggak potensi mati dengan ini? Ya. Di tempat kita enggak pakai ini. Setelah itu kemudian ini disembelih di rumah potong hewan ini ya, penyembelihannya. Setelah ditembak pingsan masuk ke ruangan, kemudian sapi ditali, posisi kepala di bawah. Kemudian ditusuk ini pakai pisau, dipotong. Ini cara Barat. Manusiawi enggak? Iya. Ini. Kemudian jadi hewan setelah potong setelah ditembak otaknya jatuh, dikerek, kepala di bawah, masuk di depan penyembelih, seret, dipotong, kepala langsung lepas. Terus dia berjalan sana, diolah ring yang lain, semua dalam kerean tali. Iya, ini cara mengeluarkan jeruan versi mereka. Ya, pakai gergaji, mesin gergaji. Nah, sudah begini. Bagaimana dengan cara tadi? Apakah hewan yang disembelih secara syariat Islam merasa kesakitan? Apakah benar syariat Islam itu mengajarkan kita untuk suka menyiksa hewan? Apakah syariat Islam itu mengajarkan hal yang salah? Apakah metode orang Barat itu lebih baik dan manusiawi? Ini pertanyaannya ya. Ini kalau pada apa ayam itu nyembelihnya hanya digitukan deh. Apakah halal ini hanya dipotong gitu? karena ayam sudah berjalan dalam posisi kepala di bawah jalan. Hewan ngantri untuk dipingsankan ini. Mereka ngantri untuk mati. Ini versi mereka. Kenapa kok memingsankan? Katanya kualitas daging dan kulit bagus karena tidak ada acara dibanting, kata mereka. Ya. Sehingga ternak jatuh secara perlahan, kulit dan daging tidak memar, menurut mereka. Petugasnya aman karena tidak disepak sapi. Iya. Yang jelas, karena telah pingsan maka ternak tidak akan merasa kesakitan akibat disembelih. Sehingga ini sangat manusiawi, tidak seperti syariat Islam, katanya. Bagaimana hasilnya? Nanti kita lihat. Ini syariat Islam, yaitu ternak diikat kepala keempat kakinya, lalu dibaringkan, lalu disembelih dengan pisau yang sangat tajam, dengan memotong leher bagian depan tanpa dipingsankan. Sehingga akibatnya kualitas daging tidak baik, katanya. Petugas tidak aman, kemungkinan bisa kena sepaan sapi. Yang jelas karena telah belum dipingsan maka ternak merasa kesakitan akibat disembelih. Sehingga dikatakan metode ini tidak manusiawi, tidak seperti metodenya orang barat. Nanti ada metode orang Yahudi menyembelih juga. Kurang lebih sama dengan orang barat. Ya. Nampaknya memang benar. Bila syariat Islam diterapkan, selain menyiksa ternak juga tidak manusiawi. Nampaknya dari hasil itu kan, nampaknya memang benar. Gitu. Tapi ini ada penelitian. Ada Profesor Scott dan Dr. Hazim dari Hannover University yang merancang sebuah penelitian ilmiah yang menggunakan materi metode tercanggih, membandingkan mana yang terbaik, menyembelih dengan metode syariat Islam atau metode barat. Variabel yang diamati, metode mana yang paling manusiawi, yang paling tidak menyiksa ternak, dan yang paling efektif, dan metode yang lebih tidak sakit. Nanti kita lihat. Ini dia penelitiannya, luar biasanya. Ya, ini desain rencananya. Sekarang kita langsung hasilnya aja ya. Result and discussion-nya. Metode kita 3 second pertama dari penyembelihan Islam itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan EEG. EEG itu apa? Elektro. Ini adalah gambaran dari kerja kelistrikan jantung kan. Dari gambar sebelum disembelih, dan itu menyatakan, maaf, EEG itu kelistrikan otak, kinerja otak. Jadi tidak berubah EEG-nya ini sebelum disembelih dan selama disembelih maupun selama proses pemotongan. Ini menunjukkan bahwa hewan itu tidak merasa sakit, dengan metode Islam. Kemudian dalam 3 second ini, EEG ini menunjukkan satu gambaran deep sleep unconsciousness. Jadi apa ini? Seperti tidur kan? Ini karena kuantiti darahnya itu banyak keluar dari tubuh. Cara Islam tadi, seret itu kan banyak keluar toh. Tapi ketika dipingsankan tadi gimana? Ternyata dia memasuki alam seperti tidur itu. Maka deep EEG-nya itu menggambarkan sleep unconsciousness tadi. Setelah 6 menit EEG itu menunjukkan zero level. Itu menunjukkan no feeling of pain at all. Selama 6 menit itu tidak menunjukkan apa? Zero grafiknya ini. Artinya tidak rasa sakit sama sekali. Kemudian as the brain message EEG drop to zero, jantung itu masih ditemukan dan tadi saya katakan rigor body convulsion vigorous ini refleks dari spinal otak yang menginervasi otot. Itu perkakuannya itu sempurna. Dan ini menghasilkan daging yang sangat higienis untuk dikonsumsi. Karena apa? Proses kekakuan setelah kematiannya terjadi secara sempurna. Ternyata meronta-ronta, menggelepar-gelepar dan meregang otot saat disembelih itu bukan ekspresi rasa sakit. Mengapa? Karena pisau tajam yang mengiris leher itu tidaklah menyentuh saraf rasa sakit. Tapi sebuah ekspresi keterkejutan otot saraf saja saat darah mengalir keluar dengan deras, dan itu bukan ekspresi sakit. Ternyata dia disembelih itu telah menikmati itu. Sampai 6 menit itu deep zero level EEG-nya itu. Itu enggak ternyata tidak ke saraf sakitnya. Buktinya apa? Tidak ada kenaikan grafik EEG di otak kecil. Berarti tidak ada peningkatan rasa sakit. Ya. Sekarang metode barat. Hewan unconsciousness soon after stunning. Artinya begitu ditembak dia mengalami apa? Panik kan ini. Kemudian EEG menunjukkan sangat sever itu kan sangat anu kan? Sangat apa? Parah. Pain immediately. EEG itu menunjukkan satu kondisi rasa kesakitan yang sangat after stunning setelah ditembak tadi. Kemudian apa? Jantungnya bagaimana? Setelah ditembak jantung itu berhenti. Kemudian pernapasannya juga demikian. Itu menyebabkan terjadinya retensi darah di dalam apa? Tubuhnya, di dalam daging. Aksi pemompaan jantung dan paru-paru itu berhenti begitu di stunning, ditembak tadi, menyebabkan apa? darah itu terjebak di dalam apa? Daging. Sep, langsung berhenti. Tapi kalau tadi ketika disembelih pelang dengan syariat Islam tadi, curah jantung itu suar, ya enggak? Mendengarkan itu enggak? Detak jantungnya itu masih memompa darah, kemudian tercurahkan keluar bersamaan dengan terpotongnya ini. Inilah menyebabkan anhigienik untuk konsumen. Tidak, karena ada darah di dalam daging dan ada retensi darah yang tidak keluar tadi, maka dagingnya tidak higienis. Tata cara penyembelian hewan ternak syarat dengan cara Islam dan metode Barat. Ternyata syariat Islam itu sangat manusiawi dan tidak menyiksa ternak. Bagaimana dengan metode Barat? Ya. Syariat Islam juga melarang kita menyiksa ternak dengan menguliti, memotong tanduk, memotong kaki bila ternak belum betul-betul mati. Ini tolong diperhatikan. Termasuk dilarang menusuk jantung. Kalau yang metode tadi itu ditusuk jantungnya. Terus gitu. Seperti menyembelih apa? Babi. Babi itu disembelih dengan ditusuk jantungnya. Sehingga darahnya banyak yang tidak keluar. Nah, dengan metode tembak pingsan tadi, setelah dipotong ditusuk. Ya. Inilah salah satu kajian ilmiah yang membuktikan bahwa syariat Islam itu apa? Rahmatan lil alamin di sini. Kalau ini bukan hanya katanya, ini kajian apa? Kajian ilmiah yang membuktikan bahwa syariat Islam itu memang sempurna, yang diterima oleh hewan maupun manusia. Sampai mana tadi? Sudah sampai di sini ya. Jadi setelah kepala dipisah, dikuliti, kemudian digantung 3 menit ini. Coba nanti teman-teman bisa enggak, kepala dipisah, dikuliti, kemudian digantung, itu cukup dulu 3 menit. Setelah itu rongga perut dibuka, dikeluarkan jeroannya 50 detik. Cepat. Ya. Kemudian jeroan dimasukkan ke dalam ruang yang berbeda. Bisa dicatat apakah masyarakat itu nyampur daging dengan jeroan. Jeroan harus dipisahkan di ruang yang berbeda. Makanya di rumah potong hewan itu ada namanya area bersih dan area kotor. Area bersih itu untuk apa? Untuk karkas dan daging. Area kotor itu tempat untuk jeroan. Ya. Jeroan hijau untuk saluran pencernaan dan mulai dari sini tadi kerongkongan sampai belakang itu jeroan hijau. Ya. Dipisahkan sendiri, kemudian jeroan merah itu untuk jantung, paru-paru, hati, limpa dan ginjal, itu jeroan merah. Ya. Kemudian organ ini dibersihkan dan diperiksa kembali. Ini ya, besok ditulis juga. Mana tadi Mas? Setelah disembelih diperiksa enggak? Itu. Namanya pemeriksaan pos. Kalau sebelum disembelih tadi pemeriksaan antemortem, sekarang pemeriksaan pos mortem. nanti ada pemisahan kepala dan kaki, saya kira gampang itu ya. Kepala dilakukan bekas pemotongan di, dan terbaik itu ini di tulang leher dengan tulang kepala, lunak di sana, langsung kres hilang. Sebentar saya sampaikan menguliti. Bagaimana cara menguliti? Yaitu diawali dengan cara membuat irisan panjang pada kulit sepanjang permukaan dalam. Ini medial. Kan kakinya udah dipotong gini kan? Tadi. Ini kan udah tinggal ini. Ini ditali di, sudah ditali ta? Sret medial. Sret ke bawah. Sret. Ya. Kulit dipisahkan dari bagian ventral ke arah punggung tubuh. Ventral itu mana? Dari bagian depan ke belakang ke arah punggung. Sehingga seperti nyopot baju. Sret. Berapa menit tadi? Ini kan dibuka medial, dibuka kaki, dilepaskan dulu kan semua, terus ke belakang medial dibuka, terus ditarik ke belakang serit sampai bawah. Penguliti. Kalau pengulitan di lantai ini apa? Bisa, tapi lama. Kadang kulit menjadi kotor, tercemar darah, lebih sulit lagi, banyak yang cacat, ya enggak? Apalagi yang sering kita saksikan apa, dikuliti langsung di atas tanah, itu yang enggak boleh, harus beralas, harus ada alasnya. Jangan sampai hewan setelah dipotong langsung di atas tanah. Siapa yang bisa menjamin tanah ini tidak ada spora bakterinya, spora antrak misalnya? Kan gak ada yang bisa menjamin tak? Maka siapkan alas, baru kemudian setelah dipotong di atas di situ. Jangan sampai potongan darah apa yang penuh dengan darah itu, sering kita lihat kulit juga campur dengan debu dan tanah, akan sulit membersihkan dan itu berbahaya potensi. Yang paling enak adalah pengulitan dengan digantung. Kulit dan karkas tidak kotor. Teman-teman nanti bisa menyiapkan, membantu di lapangan di sana apa, membuat apa? Bambu kayak membuat jemuran itu loh. Ya toh? Jemuran ke sana. Terus diisi apa? Tali-tali, gitu kan? Kita di tali-tali. Nanti kita gunakan untuk menguliti kaki yang sudah dipotong di tali. Kaki belakang juga ditali kan? Dipotong tuh tadi untuk nali juga. Membuka perut. Membuka perut atau rongga abdomen dilakukan dengan membuat irisan dari atas ke bawah sepanjang bagian ini, ventral tengah tuh ini. Kemudian dilakukan pemisahan penis dan testikel pada ternak sapi jantan, mesti katut itu. Ya. Atau ambing pada ternak betina. Ya. Kemudian lakukan pengulitan pada ekor bila belum dilakukan. Setelah perut itu dibuka, jeroan dikeluarkan, ya, yang tidak boleh lupa, mohon besok diingat di lapangan sebelum digantung. Ini apa? Saluran makanan yang terpotong tadi segera di apa? Segera diambil kemudian ditali dengan rapi ya. Mas, tujuannya apa? Sebelum digantung. Kalau ini lupa ditali, nanti akan keluar muntah, mengotori. Demikian juga di belakang juga ditali. Jadi pekerjaan penting itu ada orang yang khusus untuk segera menali apa ini, saluran yang terpotong ini. Kemudian yang tidak boleh lupa juga nanti adalah begitu mengeluarkan jantung, paru-paru itu mengambil apa, saluran kencing. Itu seperti balon berisi cairan itu toh. Jangan sampai pecah di situ. Nanti daging akan pesing semua. Ya. Dan satu kantong yang melekat di hati itu, empedu. Itu diambil jangan sampai pecah di situ. Paham itu ya? Yang penting. Kemudian karkas yang telah dibelah dibersihkan dengan cara disemprot air bersih. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada karkas seperti darah, serbuk tulang dan kotoran lainnya. Kemudian penimbangan dimasukkan ke dalam plastik bening. Tolong diperhatikan jangan sekali lagi memakai kertas plastik warna hitam, karena akan ada plastik hitam itu kan plastik daur ulang, substansinya masuk ke dalam daging itu yang membahayakan. Bagaimana menangani jeroan? Ini penting juga. Jeroan harus terpisah dari tempat penyembelian, tempat penanganan daging dan tempat penanganan limbah. Kemudian mencegah sedemikian rupa tidak ada serangga yang masuk ke penanganan jeroan ini. Ya. Kemudian dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan. Maka kalau kita masuk ke rumah potong hewan itu, dindingnya tuh dan lantainya terbuat dari apa? Keramik. Dan antara dinding ini, dinding yang tegak dengan lantai itu ada apanya? Ya, bentuk U, tidak seperti ini. Tujuannya supaya mudah dibersihkan, tidak ada sisa darah dan sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan peralatan postmortem. Nanti yang disiapkan yang untuk diperiksa di postmortem itu jantung, disendirikan ya, yang akan diperiksa. Kemudian hati, kemudian kepala dan leher, kepala dan lidah. Nanti di sini akan diiris, ya, karena di sini sering ada apa itu, cacing. Di sini ada sering cacing. Di lidah juga sering ada cacing. Maka dicek itu. Di jantung juga, jantungnya nanti akan diiris. Hati itu kebanyakan diiris, itu banyak juga cacing-cacing hati kan? Itu biar dibuka. Di mana tempat-tempat yang warnanya berbeda dengan hati yang lain, warnanya kuning, bernanah, itu akan dicek, itu dikeluarkan oleh pemeriksa itu. Ya. Kalau dibuka biasanya sudah berongga-rongga itu, penuh dengan nanah, kemudian seperti daun itu bergerak-gerak. itu cacing, cacing hati. Ya. Ya kalau sudah menjadi, kalau tidak cermat, cacing hatinya bisa termasak kan? Nah, apa namanya, jadi masakan apa namanya hati itu? Hah? Sambal goreng hati. Sambal goreng hati. Nah itu yang ada cacingnya dan yang sudah rusak harus dikeluarkan. Yang boleh dimakan yang sehat, yang tidak ada jejasnya, tidak ada bekas-bekas cacing, tidak ada nanahnya, tidak ada. Paru-parunya juga diperiksa. Nanti akan lihat paru-paru itu warnanya beda, ada yang hitam itu tah, merah. Kemudian dicek juga, ada yang keras, diisi nanti penuh dengan nanah ya. Mungkin ada TBC-nya juga, makanya perlu dicek juga. Kemudian teman-teman yang punya luka di koreng ya, sebaiknya tidak ikut itu atau menggunakan apa, sarung tangan. Yang lain pun sebaiknya saya sarankan menggunakan sarung tangan, jangan langsung menyentuh tangan langsung ke daging itu. Apalagi banyak yang belum menikah kan? Belum menikah, ya. Anda megang-megang daging sambil makan minum, ini ada parasit toksonya bisa kemakan kita. Maka lebih baik ketika bekerja ini menggunakan sarung tangan yang baik. Mungkin kalau berdebu kita menggunakan ini, ya. Kemudian kalau ke kamar mandi, ke toilet, harus cuci tangan bersih pakai sabun, baru boleh masuk lagi ke sana atau memakai sarung tangan. Kenapa? Karena daging itu kan sesuatu yang sangat disukai oleh siapa? Bakteri. Ya. Sementara kita keluar dari kamar mandi itu banyak bakteri, mempercepat busuk. Kemudian ada penanganan limbah. Kalau baik itu disediakan tempat sendiri untuk limbah cair, dan jangan membuang limbah di sungai lah. Itu kan mendolimi sebenarnya kan. Kita misalnya di sebelah ini ada sungai, kemudian dicuci di sana, limbah semua dicuci di, ya kita bersih, mungkin bersih. Tapi yang belakang sana, yang maksudnya yang bawah itu menerima cemaran kotoran hewan kan? Itu yang pertama. Belum tentu air sungai itu bebas dari limbah apa? Logam berat juga kan? Ya. Industri, banyak industri membuang limbahnya ke sana. Itu nempel pada daging-daging atau jeroan kita itu. Maka sebaiknya dicuci dengan air sumur yang bersih, itu lebih menyehatkan. Daging dan jeroan tidak dibiarkan pada suhu ruang ini lebih dari 4 jam. Daging dan jeroan disimpan pada lemari pendingin di bawah 4 derajat atau dibekukan jika tidak langsung dimakan. Untuk mengetahui berat ternak sapi atau hewan telah disembelih benar-benar mati dapat dilakukan dengan 3 uji: refleks mata, refleks kaki, refleks ekor. Refleks mata bagaimana? Ini demikian manusia juga begitu kan? Dibuka gini, apanya? irisnya itu kalau masih membuka, bisa membuka, melebar, menyempit, itu artinya masih hidup. Ada cahaya mesti apa? Di center gitu, iris ini, lubang iris ini masih membuka, melebar, menutup, itu masih hidup. Yang kedua, refleks kaki, yaitu sendian kaki ini. Kalau dipukul biasanya apa? Pasti bergerak kan? Iya. Atau pada selaku kuku ini. Tek, dia masih terkejut, itu masih ada sambungan dengan otak. Atau uji refleks ekor. Ekornya dibengkokkan. Kok masih gerak? Ada refleks. Di situ kan ada saraf yang langsung nyambung ke otak. Di sini masih bergerak, itu berarti masih. Itu dilarang untuk dikuliti, dipotong kakinya, dibuka jeroannya, dibuka belah dadanya, dikeluarkan jeroannya, karena masih hidup. Kalau ini sekarang pas mortem tadi saya sampaikan, yang diperiksa adalah karkas, kelenjar limfe, kepala, mulut, lidah, bibir, otot, meseter itu ini, paru-paru, ginjal, jantung, hati, limpa. Banyak banget ya. Limpa ini sering diperiksa karena untuk identifikasi antrak. Yang kena antrak limpanya membesar dan berdarah-darah. Di ginjal juga sering ada jantung. Ada cacing. Jantung juga dibuka, paru-paru. Nanti putusannya, yang pertama boleh dimakan. Yang pertama putusannya itu pun boleh dimakan. Yang kedua boleh dimakan dengan syarat. Artinya boleh dikonsumsi. Syaratnya bagaimana? Tadi misalnya jatuh, ada lesi di sini yang memar dan luka, itu jangan dikonsumsi. Jantung yang rusak atau paru-paru yang kena penyakit tadi setelah dibuang itu boleh dikonsumsi dengan syarat sebagian yang sakit tadi sudah dibuang. Itu maksudnya. Sebagian hati yang sudah dihilangkan cacingnya, yang rusak tadi sudah dihilangkan, disendirikan, itu yang boleh dikonsumsi. Itu boleh dikonsumsi dengan syarat. Yang ketiga, tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Jika dari hasil pemeriksaan tadi ditemukan akan membahayakan kesehatan manusia kan. Misalnya apa yang tidak boleh dikonsumsi? Keracunan, botulism, atau keracunan bakteri yang sangat itu, atau antrak tadi. Jangan sampai setelah makan daging korban manusianya menjadi korban dari daging kita ini. Ya, makanya harus diperhatikan benar. Sekarang sedikit video cara merebahkan sapi. Cara merebahkan sapi. Sudah lewat ini ya. Cara membaringkan sapi. Pakai apa ya? Pakai ini bisa, Mas? Ya. Eh? Balik atas. Eh? MPC ini. Thank you. perhatikan cara menyimpulkan tali. Ada dua cara membuat simpulan tali ini. Simbolnya di kiri tadi. Jadi tidak boleh ditelikung ya. Besok prakteknya tanggal 10 Dzulhijjah ya. Iya. Sedikit yang, tapi ini di masyarakat saya ambil pembersihan jeroan. Tidak di sungai ini ya. Tidak ideal sekali tapi ini. Ada diskusi ya. Yang dipercaya itu adalah bentuk gigi. Kalau akte kelahiran itu bisa dibuat, dimanipulasi kan? Ya. Gigi kalaupun dipakai gergaji pun akan kelihatan ini karena patah sudah tua atau karena dipatahkan juga kelihatan. Maka yang validitas yang tinggi itu adalah dalam bentuk gigi. Maka yang tidak berkorban syarat umur tadi kan harus dipenuhi. Ya. Nah, disampaikan dilakukan pendidikan kepada para jemaah kita masyarakat. Bisa disampaikan nanti sebelum korban di masyarakat kita di sana bahwa umurnya harus mencukupi sekian dan ciri-cirinya dia. Lebih termasuk mungkin pengajian-pengajian yang perlu kita sampaikan kan itu. Ya. Sekarang ada tambahan baru. Kalau dulu mungkin disampaikan umur hewan itu sekian yang boleh dikorbankan. Sekarang kita tambah di dalam materi kajian kita. Umur sekian tuh cirinya begini loh. Umur sekian cirinya begini. Susunan giginya begini. Itu tambahannya kan. Yeah. Masalah penanganan setelah disembelih tadi itu sebenarnya saya misal tadi ada artinya botak itu kok kayaknya di tempat saya tuh tidak terbiasa seperti itu, jadi langsung setelah benar-benar mati langsung gantung kakinya langsung tutup, jadi langsung dibeliti. Iya, teknisnya enggak masalah, yang penting digantung tadi. Kenapa harus di, kalau di tempat pemotongan hewan itu dipotong di sini supaya tidak terlalu membutuhkan tali yang banyak, sehingga yang ditali hanya pergelangan lengan ke tengah ke tubuh. Kalau gini kan panjang banget sampai tanah juga kan. Setelah digantung maka yang pertama adalah menguliti. Tadi disampaikan medial ini dibuka, buka, ketemu di dada, terus ke bawah, kan? Kemudian belakang, ditarik ke bawah, sehingga kulitnya itu utuh, tidak cacat atau siksak dalam banyak, tidak banyak yang rusak lah. Kulitnya itu sempurna. Setelah itu dibuka jeroan di belah dadanya, kita diambil organ dalamnya, paru-paru atas itu paling atas, paru-paru ditarik, tarik paru-paru, kemudian hati, ya tadi yang selalu saya ingatkan sebelum itu semua tadi harus ditali tadi. Itu sebelum semuanya. Begitu disembelih, udah mati, tugas pertama adalah mencari apa? Mencari yang terpotong tadi untuk segera ditali, kemudian kita gantung. Ya, sehingga tidak keluar. Setelah itu paru-paru dikeluarkan ke bawah, hati, jeroan, ginjal, ya, paling belakang, kemudian ditarik semua dari tubuh sehingga kosong. Kemudian dibawa ke tempat khusus penanganan jeroan yang karkas tadi ditangani sendiri. Maka disebut karkas itu kaki sudah dipotong, kepala sudah dipotong. Itu loh tadi. Itu artinya memudahkan orang bekerja. Silahkan petugas jeroan khusus untuk menangani jeroan. Begitu dikeluarkan sana, karkas khusus untuk menangani karkas, kepala khusus untuk menangani kepala. Jadi cepat bekerjanya. Sama satu lagi masalah tingkat terbentukan bisa. Okay. Itu apakah ada syarat hewan itu bisa disembelih kalau iya. Kalau gemuk tadi kan termasuk yang dianjurkan toh? Yang dianjurkan. Identifikasi gemuk hanya zaman sekarang ketika ilmu sudah berkembang, orang mengidentifikasi tingkatan gemuk tadi. Ya kan? Paling enggak nilainya 4 atau 3 atau 4 atau 5 tadi. Yang bawah itu dari segi apa namanya sosial, bagaimana kalau berkorban dengan hewan yang kurus, ya itu kan dari sosial aja kurang menerima, toh ya tidak banyak yang akan diperoleh. Di samping itu juga kasihan toh hewannya untuk dikorbankan dalam keadaan kurus itu. Kalau anjurannya kan supaya memilih hewan yang, dan dulu para pendahulu kita juga mereka berkorban di Madinah dengan memilih hewan-hewan yang gemuk gitu kan. Sekarang sudah berkembang, bagaimana cara mengidentifikasi gemuk? Itu tadi teorinya itu tadi. Saya carikan coba. Ya kalau kurus kan kasihan. Tidak banyak, dan hewannya juga kasihan, mungkin itu sakit. Kurus itu yang paling mungkin kenapa? Kurang makan atau cacingan kan? Cacingan dua, kurang lebih dua itu. Biasanya itu kadang kalau ada hewan yang kurus itu di beberapa tempat itu sudah memvonis oh ini hewannya cacingan itu nggak boleh disembelih. Meskipun tidak mesti begitu. Kalau di Indonesia rata-rata kurus itu karena memang kurang makan. Karena memang sulit sekali mendapatkan pakan terutama pada musim-musim kemarau. Itu kan. Dan tidak banyak daging yang akan kita peroleh sebenarnya dari hewan-hewan yang kurus-kurus itu. Dan jarang kok yang dijual itu kurus-kurus. Sekarang silakan. Kita ndhuwurnya jam kurang seperempat lagi ya. Silakan Mas. Ketika menyembelih itu seberapa dalam kita menyembelihnya? Ya. Indikator tiga saluran itu sudah terpotong itu apa itu? Indikator tiga saluran terpotong tadi. Saluran darah itu terpotong indikatornya apa? Darahnya keluar. Hah? Karena itu memang di permukaan sekali, di luar sekali vena jugularis itu, dan bisa dipegang, bentuknya seperti selang keras itu. Itu vena jugularis. Kemudian kalau saluran pernapasan itu keluar, terpotong, indikasinya apa? Keluar ekses udara dari sana. Suar. Gitu. Dan kadang nyedot. Maka kebanyakan begitu dipotong itu udara ada suara itu udara masuk nanti terdeteksi di paru-parunya penuh dengan apa? Semprotan darah tadi merah, darahnya merah di paru-paru itu. Itu hirupan udara pada saat disembelih. Kalau saluran makanan terpotong indikasinya dia itu bentuknya seperti kalau teman-teman tahu selang apa namanya yang per itu loh apa namanya selang mesin cuci yang membuang air itu, nah itu kayak gitu itu terpotong keluar sedikit dari sana isi saluran pencernaannya itu yang segera ditangkap kemudian ditali. Dalam, agak dalam. Dan itu kelihatan. Ya. Karena begitu satu irisan tadi kan makanya sampai ke dalam itu dan tajam itu supaya apa namanya? Memotong tiga ini. Tidak sampai putus tapi sampai masuk ke dalam. Kalau yang benar spinal itu ya, Ustaz. Benar spinal yang menghubungkan otak tidak itu kan nggak boleh dipotong kan. Itu dalam nggak kakinya malah kepotong gitu. Agak dalam, dia dalam kalau di saraf itu lebih dalam lagi. Kemungkinan tidak terpotong. Kalau tidak putus kepala, lehernya putus. Kemudian ini yang terlupakan sedikit saya. Jangan sampai hewan yang sebelum disembelih itu melihat teman-temannya yang sedang disembelih. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian tidak mengasah peso di depan dia. Ya. Ini ada perintahnya malan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Ya. Lebih baik yang mau disembelih itu agak terpisah, tidak melihat teman-temannya sedang disembelih. Ya apalagi sedang dikulitin. Iya. Mereka itu sebenarnya kan bisa berpikir cuman enggak bisa ngomong kan? Maksudnya bisa menyaksikan temannya di ban apa disembelih itu. Ada lagi? Jadi sebelum disembelih ada penguasaan itu berarti pas sebelum disembelih enggak boleh dikasih makan. Iya. Itu dipuasakan 12 jam paling enggak. Tapi minum tidak puasa. Minum harus selalu ada. Yang puasa itu makannya. Ada suka di sana kasih yang mana-mana. Iya, iya. Artinya jangan terlalu kenyang. Tadi tujuannya pemuasaan adalah supaya pembuluh darah, darahnya banyak keluar, bobot badannya maksimal, bersih dagingnya dari kotoran makanan dalam. Ada lagi? Di fikih di sini kayaknya sudah toh? Sudah dibahas toh? Belum. Dari kajian-kajian yang diikuti kemarin khotbahnya Ustadz Abdul Tuasikal di Masjid Sudirman itu tidak di beliau sampaikan dari pendapatnya beberapa banyak ulama itu tidak boleh dijual. Caranya bagaimana solusinya? Dikasihkan kepada fakir miskin juga barang itu. Kepala itu dagingnya banyak loh kalau bisa. Ya. Tidak boleh dijual. Karena memang itu korban untuk persembahan tadi itu. Sehingga dijual ditukarkan itu juga enggak boleh. Nanti coba lihat di banyak saya kira yang sudah membahas itu tidak boleh dan itu salah kaprah banyak kehidupan kita. Ya diberikan kepada mereka. Ada lagi? Jadi yang kalau mata biasanya banyak yang menggunakan. Ya? Mata. Mata. Itu bagaimana? Apa proses beli atau kami yang mata yang mudah? Itu cuma cacat atau? Cacat. Itu boleh disembelih dengan syarat sembuh. Iya, sembuh. Diobati, jadi diberikan pengobatan. Makanya setelah itu tugas kita sebagai panitia menjaga supaya hewan-hewan itu tidak terlantar setelah apa? Dicek di sini di diberi tetes mata sampai itu ditetesi mata, berikan tetes mata itu di apotek-apotek itu supaya tidak sakit mata sebelum kejadian itu. Kalau sudah kejadian itu enggak masalah. Sebenarnya tidak masalah itu. Tidak membahayakan dan tapi menular. Itu sangat menular. Menular ke temannya. Sangat menular penyakit itu. Karena itu kiras penyebabnya. Tapi mudah disembuhkan, insyaallah. Disembuhkan. Artinya itu indikator bagi kita sebagai panitia supaya melayani masyarakat dengan baik, toh? Tidak dibiarkan habis turun dari kendaraan dibiarkan, tidak diberi makan di tempat yang teduh. Sejuk, yang enak, dicek, ditetes mata, diberi anu, diberi makan yang cukup. Sebelum diberangkatkan juga ditetes mata dulu, diberi obat supaya dua atau tiga hari sebelum disembelih itu benar-benar iya. Dan tidak boleh disuntik dengan antibiotik menjelang disembelih. Ada waktunya. Gitu ya. Nanti yang kita makan dagingnya penuh dengan residu antibiotik kan membahayakan konsumen. Ya. Ada lagi? Cukup. Dari panitia, Mas. Silakan. Terkait laporan, teman-teman tadi sudah mencatat apa yang hari ini tadi kita sudah insya Allah dapat masukan tentang bagaimana mempersiapkan hewan kurban sebelum, selama, dan sampai proses distribusi. Toh, nanti instrumen yang harus dilaporkan nanti saya sampaikan menjelang berangkat aja. Tapi paling tidak tadi saya sebutkan satu persatu apa yang harus dicermati tadi. Ya toh? Misalnya masalah umur, misalnya masalah apa namanya, bobot badan diperiksa atau tidak, kemudian kebersihan, bagaimana penanganannya dan sebagainya, itu yang perlu, hal-hal yang perlu diperhatikan selama di sana. Kemudian teman-teman, apa yang ada di lapangan itu diulas dan dikaji bagaimana tinjauan syar'inya dan bagaimana tinjauan mediknya seperti tadi yang kita sampaikan. Nanti di sana ada saran sebaiknya bagaimana untuk memenuhi standar syar'inya dan untuk memenuhi standar kelayakan konsumen. Karena ada dua hal yang harus kita penuhi, yaitu ketentuan syariat dan ketentuan kelayakan konsumen dan kesehatan higienitas tadi. Hah? Ada dua atau tiga hal yang harus kita perhatikan, yaitu sesuai syariat dan sesuai dengan standar keamanan higienis untuk dikonsumsi. Nah, teman-teman mengkritisi apa yang ada di sana, dan yang penting adalah evaluasi untuk tahun ke depan sebaiknya apa yang harus ada dan bagaimana untuk mendapatkan seoptimal mungkin pelayanan penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar dari tinjauan syar'i dan dari tinjauan kesehatan. Itu saya kira. Ya. Ya, jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Sami. Insyaallah nanti tanggal 10 kita berangkat, defaultnya berangkat ke Gunung Kidul di DS. Kemudian bagi santri yang memang tidak bisa berangkat, harap informasikan ke pengurus. Nanti akan ada list di grup, mohon diisi. Dan diharapkan nanti pada saat pelaksanaan tugas membawa surat perintah tugas. Nantinya surat itu diminta ke tanda tangan ke pimpinan DS ataupun bagian yang bertanggung jawab terhadap penyembelihan, baik yang di DS ataupun yang tidak menyembelih di DS. Dan ini merupakan wajib bagi setiap santri. Untuk lebih jelasnya sudah diupload di web Mahad ini. Webnya sudah pernah tahu kan? Mahad ini mahadilmi.id, bisa dicek. Dan jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan lewat grup WA langsung. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan untuk hari ini. Saya anggap cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini. Jam malamnya.